Curang mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curang mor mempersembahkan pesan layanan masyarakat. Pesan layanan masalah, cukup. Jembreng kue yang jenis anak kipat sama dina udut wae ngerokok wae kayaan ada suara gue apa ya gara-gara ini jambi lagi kayak nenggoge lah ya ngerokok ya kere orang ngerokok ya kere udut ya mati orang udut ya mati udut wae lah kok kayak gue ya wes lagi nih kak kok kajim dike kajim gemilir atau kajim limbangan kayak gede ke kajim-kajiman gue ngapa lah loh kok nyatet lu kan kena si jimaning ke warganya si ngarep podar lagi nge sih ke karep ini kamu mujur ngalor apa mujur duhur ke kena-kenaan ke sahabat yes merokok juga merupakan pilihan hidup. Jadi, jika orang-orang terdekat Anda memilih tetap merokok, orang sarian ngurusela kedak dewek, sing becak ya becak nana, sing bentina sinekur mancing, tok ya mancing bae nana, dadi rasakake nodol. Sekali lagi, hidup dengan merokok adalah sebuah pilihan. Ya, survei yang dilakukan oleh LSM alias Lembaga Sosial Tur Isine Masalah menyebutkan bahwa rokok bisa menghindarkan kita dari perbuatan jahat. Karena selama ini gak pernah ada kasus orang membunuh, orang mencuri, utawa jotos-jotosan sambil merokok, ya mo? Selain itu, dengan konsumsi rokok juga dapat mengurangi resiko kematian. Buktinya, di acara berita televisi utawa koran belum pernah ada orang yang meninggal dunia dalam posisi merokok, ya toh? Nah, yang lebih menguntungkan lagi, rokok juga baik untuk basa-basi dan menambah keakraban. Contohnya, anggar ketemu wong nang barang gawean, kowe nggo buka obrolan ki mesti dewek nawani rokok dipit, ya mbok. Jajal nang resiki misale basa-basine diganti karo duit, kan duit kan. Malah dadi ora lucu, merna tambah kere, mbok. Nah, selain itu, dengan merokok kita juga memberikan lapangan kerja bagi para buruh pabrik rokok, bagi para dokter, pedagang asongan, pembuat asbak, dan pabrik obat batuk. Nah, mbok, iya. Lalu untuk Anda yang alergi wangi-wangian, perokok juga bisa menjadi solusi yang tepat. Bojone uli nganggo parfum merna sekamar wangi kabeh, udut bae nang kamar, dijamin ruangannya jadi mambu bako. Sementara itu, survei juga membuktikan bahwa merokok itu bisa menjadi penolong Anda pada saat mobil utawa kendaraan utawa motor Anda mogok di tengah jalan. Maksudnya kepriwe? Haiye, anggar misalnya mobil utawa motor iki macet nang tengah dalan, ditiliki busine, wis dibuka, diamplas barang, montore ora murup-murup, rokoke cemplungan bae maring tank bensin. Bakar bae, ganti sing anyar, dilere siap, cecak petir. Nah, mbok, kanggo maning rokoke mbok cemplungan maring tank bensin ge mau. Nah, dengan merokok, kita juga ikut membantu program pemerintah, yaitu KB, keluarga berencana 2 anak cukup, serta yang lebih menghebohkan lagi, bisa mengurangi tingkat perselingkuhan. Karena jerene yang namanya merokok itu bisa menyebabkan impoten jajal karena edaran sabu apa. Sementara menurut dokter rumah sakit jiwa, rokok juga dapat dijadikan sebagai indikator kesehatan. Maksudnya kayak gini kan, jadi setiap dokter pasti menyuruh pasiennya untuk berhenti merokok ya kalau lagi pas sakit. Jadi siapa bae sing willing ngerokok berarti orang itu dalam keadaan sehat walafiat. Hehehe. Rokok juga bisa menjadi alarm anti maling, terutama kalau para perokok batuk berat di malam hari, maling ke ngejar nyolong orang sudah. isi tepung melek sih, ya kan? Nah, di dunia film, rokok juga membantu kan? Rokok dijadikan sebagai perangkat syuting, khususnya untuk adegan film kecil. Contohnya, penjahat itu selalu menggunakan rokok, go dislomotna maring lakone sing terikat di kursi. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Kayak 30 SP ya. Sementara itu di syuting film Cowboy, rokok juga sangat membantu nih sahabat Yes. Yaitu Cowboy pasti akan terlihat lebih gaya kalau naik kuda sambil ngerokok. Nah, sekarang bayangkan kalau seandainya naik kuda sambil ngupil, kok kajan-kajannya meledak banyak ya. Orang keteng gagai. Nah, ada lagi untuk anak-anak sekolah, rokok juga sangat bermanfaat sekali. Yaitu untuk ngelobangin jawaban soal-soal Eptanas. Jadi orang pensil 2B, pensil 2B-an. Larang regane, rokok bayi 500 uli. Dan fakta lain, sahabat Yes, sekitar 30 orang yang meninggal dunia itu adalah perokok. Nah, 70%-nya bukan perokok. Weh, sing mati gara-gara rokok malah lebih sending kan. Ditimbang maning baik, apa rokok apa pura bis. Yuk. Pesan layanan masalah ini disampaikan oleh SPBU Sinergi, segerombolan paguyuban bakul udut sing ora gelem rugi. Hehehe.